Kalau memang benar cinta itu buta, pasti tak mengenal harta dan rupa, sehingga tidak berpaling setia mendustakan cinta. Terima. tak tahu jikalau hatimu ada rasa untukku. Aku pun juga tak pernah merasa dirimu bilang cinta. Selalu ada untukku, namun ini sebab gerhana cinta. Sembunyi di hati yang lara. Jejak cinta bagai diterik mentari, hujan datang tiba-tiba. Keputusanmu memilih si dia membuat aku kecewa. Jodoh hanya Tuhan yang tahu pasti. bab menyatakan cinta. Hanya dirimu ku cinta.

dan rembulan tersenyum manja di saat malam itu kau dan Yeah. insan sepertiku selalu gagal bercinta. Perbedaan kasta yang jauh, kau pandangku sebelah mata. Untuk apa hati tercipta jika hanya dibuat kecewa? Harta yang selalu jadi ukuran untuk dapatkan bahagia. Bila kau cari harta dan tata pasti kau dapat, namun tidak seperti cintaku. Takkan ada yang setulus hatiku. Ku telah salah mencinta tanpa lebih dulu ku berkaca. Harusnya ku sadar diri tak pantas ku denganmu. Sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. terjawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Sekian lama kau doa yang ku pintakan. Lantai.